Ibrani bab 12. Parkara sampian sereng kaula satu jetibi, esa kalenglenga sampian sereng kaula, cek banyak nasakse. Tetingi reng, buang satu jesema berak sampian sereng kaula, serta tusa se terus nalket ka abe panika. Ben ngereng pahosok berka edelem atuan sebeda eyadeen panika. Pekeran tocuaki ka Isa. Sebab Isa kenika se antetiaki sampian sereng kaula keduan iman, serta semiara iman kenika dari de ade nakantos akhir. Isa kuat nagung sangsara eka jusalib. Salerana tak parduli, cek sete eka jusalib panika, tamasok bereng se aib. Salerana namong emot kaka kumbireen se bekal eka rasaa saampona kenika. Samangken salerana alengki eka ngana tahtana Allah, ben marenta asareng salerana. Ngereng kageli, sapona pasang sarana Isa, ngadepireng oreng dusa se ala ben cek sarana kasalerana. Deti sampian cek keni ate, serta pege pengarep. Sabab edelem sampian abuang sareng dusa. Sampian tak oning abuang kantos magalo cordere. Ben cek kantos sampian lopa, kabebele na ala panika. Se eparenga kika sampian minangka trapotrana. Na, geteaki paku ongku pangajarana pangeran, bence kene ate mon salerana cuka kabekna. Sebab pangeran ngajar saniap oreng seeka tares naik salerana, sarta mecot saniap oreng seyakone menangka potrana. Sampian kotunarema pecot de Allah menangka pangajaran dari epakna. Sebab ponapa beda anak seta oning yokom sarang epakna, mun sampian tak norok iokom akah titra potrana selain, artena sampian beni potrana se esa. Nanging potra se tak esa. Sampian sarang kaula sateje, geduan epak itunya. Epak genika ngajar sampian sarang kaula, tining sampian sarang kaula pada ngormat ka epak genika. Teti, ponapa pole karama rohani na sampian sarang kaula se es warga. Tantona kotu lebih ngestuaki salerana, sopaje sampian sareng kaula odi. Orang tua sengajar sampian sareng kaula etunya, bedebe tesebek tona. Menurut ponapa seeka rasa saya sareng orang tua kenika. Nanging ala ngajar sampian sareng kaula, kaangkui kabeceana sampian sareng kaula tibi, sopaje bisa teti soce asareng salerana. Pacet leres ebekto sampian sareng kaula sateja eyajar, okoman genika masumpek ate, tak maseneng ate. Nanging saampona genika, mungku kasampian sareng kaula seampon eyajar, okoman genika antentiaki sampian sareng kaula sateja, odi menurut kasohokan Allah. Ben ngasilaki perasaan sejahtera kasampian sareng kaula sateja. Tetipa kuat tanah ngasampian seleca, bentuk ote sampian singeter genika. Papakun alomapa ejelen serampa. Sopaje sokon sampian setipang kenika tak atas leo. Nanging lamala teti beres. Eh tiaraki sopaje odi rokon sarang pasera asaos. Eh tiaraki cuken kaangkui odi soce. Maloloh ka agem pangeran. Sabab tada orang setonga sebisa ningale pangeran monta odi kati kenika. Jaga. Cek kantos beda setonga sekaluar dari rahmat Allah, sopaja tak kantos beda seteti akati butombuan sebeda racona, engak tengah ana sampian, kantos medeteng kasosaan, ben marosak oreng benyak, bi racona kenika. Jaga, cek kantos beda se ala komaksiat, odina ota bena tak ngergai ra perkara se rohani. Akati se elakoni Esau. Esau acuel hakna, minangka anak sariang cuma polana tero kakanan setobung. Sampian sateja oning cek saampona kenika Esau tero narema berkat kenika dari ramana. Nanging etolak. Sabab sanare Esau nangis nyare jalan kaangkui maleres kasalaana kasempatan kenika ampon tade pole. Sampian tak deteng ngadewi bareng akati seaya depi bangsa Israel ki dimin. Seaya depi bangsa Israel ki dimin kenika ekening gegep. Engki panika gunung Sinai ben apoya serbeng. Bangsa Israel ngadepi papeteng ben angin beret. Bangsa Israel ngiding monyina terompet ben monyi senakoe. Ebekto ngiding suara genika, reng oreng Israel nyo oncek tarungkuna, sopaja suara genika tak budabu pole kaabekna. Sabab bangsa Israel genika tak kuat ngiding papakon seepanapak bi suara genika. sabab suara genika adebu. Sapa senyeting ka gunung ria, tak partuli purun alas ota benda sapa aboi. Kotu eke rujuk pasampe mate. Seete ngalereng orang Israel genika, cek hebate, kantos Musa adebu. Sengko tako benyeter. Sabalika, sampian pada mios kakumo Sion, ben kakotana ala seodi. Engki panika Yerusalem seeswar ke sarang para malaikate seabun-ebun. Sampian ngireng kompolan sekumbira, kompolan atrapotra sariyanga ala. Semanya mana beda edalem daftar eswar ke. Sampian ngadep ka ala, hakimasada jena omat manusia. Sampian ngadepi aronareng oreng sesai, seampon epa sampurna. Sampian rabu ngadep Isa, pangantarana parjanjian seanyar genika. Sampian ngadepi dere seetas ketesaki seajamin papunapa sejauh lebih bagus dari seajamin bi dere nahabil. Teti sampian kutu tengate, jek sampe tak kasokan miar saki salerana seabu debu genika. Reng oreng setak poron mereng aki salerana serabu ke bumi, ben menapak berta dari Allah, tak bisa buru. Ponapa pole sampian serang kau lepanika, sembiar saaki salerana seabu debu dari suarke. Mon sampian serang kau letak poron mereng aki salerana, sampian serang kau lesateja tak kira bisa lopot. Ebek to genika, suara nama beridu bumi, nanging samaken salerana ajenci. Sakalian aki senggok makun deka benih bumi malolo, tapi langit kia. Ocak sakalian aki, notua kijak seantero dunya seampun ecepta aki, bekal epakun deka ben epanyesia. Sopaja seki beda perak kare setak bisa aku dek. Teti sampian serengkaule, kotu asakalangkong ka ala, polana sampian serengkaule sateja, narima dari salerana setong kerajaan, setak bisa aku dek. Tore asa kalangkong ben abek teka Allah kala ben hormat ben tako menurut cara seika sokani salerana tibi. Sabab Allah na sampian sareng kaula sateje akati apoi semakatononan.